Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan lagi dari kajian kita kitab Al-Jadid, syarah kitab Tauhid. Sekarang kita sampai kepada hadis. Ya. Ya, hadis yang sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwah. Iyyakum itu isim fi'il amr. Ya, maknanya di situ dijelaskan di syarhul kalimat, uhadzirukum. Aku mentahdir kalian. Aku memberikan peringatan kepada kalian. Al ghuluwah di sini maf'ulun bihnya atau objeknya. Iyyakum wal ghuluwah. Hati-hatilah kalian, jauhilah dari sikap gulu. Sifat gulu, lihat di syarhul kalimat apa maknanya? Huwa tajawuzul had fil madah wal kadzibu fih. Yaitu ya, melampaui batas dalam pujian, memujinya berlebih-lebihan. Ya, dan berdusta akan hal tersebut. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu. Ya, sikap ghulu. Nah, yang membinasakan orang-orang sebelum kita yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani mereka ghulu terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ya. Mereka gulu, demikian pula kaum Yahudi gulu terhadap Uzair alaihissalam. Maka hal ini menyebabkan mereka binasa, menjadi kufur mereka karena gulu, sikap yang berlebih-lebihan terhadap Nabi mereka, dipuji hingga akhirnya pujian tersebut menghantarkan kepada peribadatan yang mereka berikan kepada ya, Nabi yang mereka puji sedemikian rupa gulunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau Uzair alaihissalam. Ya, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Kata Syekh Al-Qarawi, maknanya sababul halaki fid dunya wal akhirah lil umami sabiqah huwa al-ghulu. Sebab halak, sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat bagi umat-umat sebelumnya adalah ghulu. Adalah sikap berlebihan dalam memuji, sikap berlebihan dalam mengkultuskan, sehingga hal tersebut akan membawa kepada peribadatan. Atau minimal kalau tidak diibadahi sesuatu yang dipuji melebihi batas tadi, ya, kalau tidak disembah memang tidak diberikan sujud sholat kepadanya, tidak. Nah, namun ketika tokoh tersebut yang dipuji setinggi langit tersebut menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan, ternyata diikuti oleh mad'unya, oleh umatnya, oleh pengikutnya, padahal itu jelas-jelas adalah perkara yang diharamkan. Karena sudah kadung tokohnya tersebut dipuji setinggi langit, apa yang dia katakan pasti benar, seakan-akan wahyu dari langit. Maka mereka pun, pengikutnya, umatnya, ikut menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan. Atau sebaliknya, ketika tokohnya yang mereka puji setinggi langit tersebut ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, umatnya, pengikutnya, karena sudah kadung memuji, mengkultuskan sedemikian rupa, akhirnya ikut mengharamkan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan yang diberikan kepada orang-orang tokoh tadi, yang Allah Ta'ala berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu menjadikan orang-orang alim mereka, rahib-rahib mereka sebagai rob-rob tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Ya, Adi bin Hatim mengatakan kami dahulu enggak, karena Adi bin Hatim ini mantan Nasrani. Kami dahulu tidak beribadah kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka berpikir, bukankah tatkala rahib-rahib mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mengikutinya? Bukankah ketika rahibnya, ya, sebaliknya juga demikian tadi, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka mengikutinya? Itulah bentuk peribadatan yang diberikan kepada mereka, menjadikan tokoh-tokohnya tadi sebagai rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fik. Nah, Syekh Al-Qarawi menjelaskan syarhul ijmali, penjelasan global dari hadis ini, ya, yanhana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anil ghulu fid din wa mujawazatil haddi fihi. Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang kita dalam hadis ini dari sikap gulu, berlebih-lebihan dalam agama dan melampaui batas dalam agama ini. Ya. Li'alla nahlika kama halakatil umamu as-sabiqatu, supaya kita tidak binasa sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa, yaitu kaum ahlul kitab yang mereka dibinasakan karena sikap gulu ini. Hina maghalau fi dinihim wa tajawazu al-hadda fi ibadatihim, ketika mereka berlebih-lebihan dalam agama mereka, melampaui batas, ya, dalam peribadatan mereka tadi, yaitu melampaui yang sudah semestinya digariskan. Nabi Isa alaihissalam misalnya, dia adalah nabi dan rasul, hamba Allah dan rasul. Beliau rasul, dimuliakan, diikuti syariatnya oleh kaum Nasrani. Namun beliau hamba, tidak boleh diberikan peribadatan kepadanya, apalagi dianggap sebagai bagian dari Trinitas, apalagi dianggap sebagai anak Allah, ya, apalagi akhirnya disembah. Maka inilah gulu. Nah, tip al-fawaidu, beberapa faedah dalam hadis ini, kata Syekh di sini dijelaskan. Al-awwal tahrimul ghulu fid din, haramnya bersikap ghulu dalam agama. Yang kedua, annal ghulu wa sababun lil halak, ghulu adalah sebab kebinasaan. Ini benar terjadi, ikhwah. Baik dari musyrikin zaman bahla dulu, zaman kaumnya Nabi Nuh, hingga musyrikin saat ini. Semuanya ghulu mengkultuskan. Ya. Oh, kita cinta orang soleh. Iya, kita cinta orang soleh. Namun kecintaan tersebut jangan sampai menghantarkan kita menjadi musyrik. Dengan sebab apa? Memberikan ibadah kepada mereka. Oh, kita enggak sholat kepada mereka. Iya, kita enggak sholat kepada mereka. Kita tidak memberikan puasa kita pada mereka. Namun yang namanya ibadah itu banyak jenisnya. Di antara ibadah adalah berdoa kepadanya, beristianah kepadanya, beristighosah kepadanya, beristiadah kepadanya. Istianah, ya, doa itu nanti terbagi menjadi dua. Kata Rasulullah SAW, doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Kemudian doa lagi terbagi menjadi dua. Ada yang namanya istiadah, minta perlindungan, doa minta perlindungan. Ada yang namanya istianah, doa meminta pertolongan kepada Allah. Yaitu meminta perlindungan dan meminta pertolongan dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk memberikan perlindungan atau tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah, itu adalah ibadah. Yang apabila diberikan kepada Allah, ya Allah tolonglah kami dari azab neraka, ya Allah lindungilah kami dari, ya, segala hal-hal yang kita takuti, yang dimana tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah, melindungi kita kecuali Allah. Ya. Maka apabila diberikan isti'anah, isti'adah tersebut, isti'anah memohon pertolongan, isti'adah meminta perlindungan kepada selain Allah, maka itu berarti telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang ibadah merupakan hak Allah. Karena ibadahlah Allah menciptakan makhluk manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah kepada Allah sematalah Allah mengutus para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa jitanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru, pesan, memberikan pesan kepada umat. Beribadahlah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Ya. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "U'budullah Rabbi wa Rabbakum." Beribadahlah kalian pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Nah, jadi doa, isti'anah, isti'adah yang diberikan kepada penghuni kubur, apakah itu orang-orang yang dikultuskan dari kalangan wali, orang soleh, para kiai, para habaib, dan seterusnya, berarti memberikan ibadah pada selain Allah. Yang ibadah adalah hanya hak mutlak Allah, tabaraka ta'ala. Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, atadrima haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahu enggak Anda apa itu hak Allah atas hamba? Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba. Mu'ad menyatakan, "Allahu wa rasuluhu 'alam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Itu si hamba ini beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, nanti dari isti'anah juga ada lagi istighosah. Bedanya isti'anah dengan istighosah itu apa? Isti'anah kan meminta pertolongan ya kepada Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu memberikan pertolongan tersebut kecuali Allah. Ini isti'anah itu minta tolong kepada Allah secara mutlak. Kalau istighosah minta tolong kepada Allah ketika situasi genting. Ketika situasi genting. Dan tidak ada yang mampu memberikan pertolongan tersebut kecuali Allah. Kalau kita minta tolong kepada teman kita mampu, itu bukan ibadah namanya. Bukan artinya kita memberikan ibadah kepada selain Allah, tidak. Itu dibolehkan. Ta'awunal birri wa taqwa. Tolong menolong dia dalam kebaikan dan ketakwaan. Paham enggak di sini? Yang ini yang Allah firmankan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Intinya ibadah-ibadah ini banyak sekali. Tadi doa, isti'anah, istighosah, menyembelih, adzabah. Kalau diberikan kepada selain Allah, yaitu penghuni kubur, karena kita kultuskan dia, berarti memberikan ibadah kepadanya. Kalau sudah memberikan ibadah kepadanya, inilah kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun adzim. Kezaliman yang besar. Ya, kedzaliman wadu syai' fi ghairi mahalliha. Menempatkan sesuatu pada selain tempatnya. Yang ibadah tersebut harus diberikan pada Allah, malah diberikan kepada selain Allah. Nah. Tapi ini sebabnya gulu. Sejak zaman dahulu musyrikin Quraisy, bahkan sebelumnya kaumnya Nabi Nuh, mereka gulu berlebihan dalam mengkultuskan tokoh-tokoh mereka. Dalam mengkultuskan siapa yang mereka jadikan panutan, tauladan. Sehingga tatkala panutan mereka, tokoh mereka mati, mereka kenang, mereka bikin monumen. Sehingga akhirnya diibadahi. Baru-baru ini kita tentu mengapresiasi permintaan beberapa anak atau keturunan jenderal-jenderal yang dibunuh PKI. Mereka meminta patung-patung bapaknya itu ya ditiadakan, dilandasi keyakinan. Keyakinan apa? Islam. Karena hal ini akan menyebabkan pengkultusan. Pengkultusan. Iya, kalau sekarang kita gak ibadah pada dia, iya. Kita sekarang pun gak lihat ada orang yang memberikan sesaji kepadanya, iya. Itu juga yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Generasi awal tidak memberikan ibadah kepada 5 orang soleh yang mereka putuskan. Wat, Suwa, Yakus, Ya'uq, Nasr. Enggak memberikan ibadah kepada 5 orang soleh yang mereka kultuskan tadi. Namun hanya dibikin patung, dibuat gambarnya, dibikin monumen, dijadikan tempat berkumpul. Ketika generasi ini mati, ilmu tauhid sudah dilupakan. Akhirnya datang generasi berikutnya yang bodoh-bodoh, dan akhirnya beribadah kepada tokoh-tokoh yang dikultuskan tadi. Siapa yang bisa menjamin patung-patung itu, patung-patung jenderal, patung-patung siapapun itu, di masa mendatang tidak akan jadi tempat sarana ibadah? Siapa yang bisa menjamin? Bahkan di beberapa tempat patung-patung tokoh sudah mulai diberikan ibadah dengan diberikan sesaji. Ya. Oleh karena itulah Islam mengatur hal ini. Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan patung-patung. Yang Ali bin Abi Thalib juga mengatakan kepada salah seorang tabi'in, "Ala ba'atsuka kama ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu mengutusku?" Ya. Tidaklah engkau melihat suatu gambar jadi engkau hancurkan. Kuburan yang tinggi engkau ratakan. Lihat patung engkau hancurkan. Nah ini. Kenapa demikian? Akan membawa kepada gulu pengkultusan. Sekarang bikin patung aja itu udah mengkultuskan. Si Pulan mati dibikin patung. Apa maksudnya? Itu udah pengkultusan. Oh enggak, oh kita mengenang aja. Loh kalau dikenang. Kalau kita cinta kepada tokoh yang dia berjasa terhadap bangsa ini. Doakan dia. Doakan. Siapa? Ahmad Yani. Kita doakan. Allah mampir di Ahmad Yani. Ya. Rahmatullah ala Ahmad Yani. Ya Allah rahmatilah Ahmad Yani. Atau kita sebut namanya, kita doakan almarhum. Boleh. Kata para ulama boleh nyebut almarhum bagi mendiang yang telah wafat muslim. Ya, kata Syekh Utsaimin itu boleh. Muslim ya, kalau orang non muslim enggak boleh almarhum, enak aja almarhum. Enak aja kalau non muslim udah meninggal enggak boleh almarhum. Enggak boleh itu. Ya udah deh ganti kalau dia baru mati rest in peace sama enak aja. Istirahat dalam damai. Emangnya tahu gitu. Lupa apa sama mungkar nangkir. Enak aja rest in peace. Ya. Kita aja enggak bisa bilang kepada mayit muslim yang baru dimakamkan rest in peace. Istirahat dalam damai. Enak aja. Bahkan ada seorang sahabat yang dia berjumpa dengan Rasul, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mati duluan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dua kuburan ini ya yu'adzaban, sedang diazab di kubur. Apalagi generasi kita yang enggak ketemu Rasul, enggak ketemu sahabat, enggak ketemu tabi'in, enggak ketemu para imam. Ketemunya para fusaq. Ketemunya orang-orang yang rusak saat ini kita ini. Iya. Kok bisa kita bilang ada kuburan non-muslim rest in peace? Pak, kalau udah matinya lamaan dikit, almarhum. Enak aja. Enggak boleh. Kita hanya mendoakan rahmat dan ampunan bagi mendiang kaum muslimin. Ya. Kau muslimin, walaupun dia bukan tergolong orang yang soleh-soleh, ya, ada nabrak-nabraknya dikit lah, nggak lempeng-lempeng banget gitu. Ya. Kita doakan dia rahmat, selama kita tahu dia tidak batal Islamnya, kecuali dia sudah batal Islamnya, ya, atau dikenal dia nggak pernah sholat, ya sudah, tidak disolati. Tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Orang yang gak sholat itu gak sholati. Bukannya sholatlah engkau. Kalau engkau tidak sholat maka engkau akan disolati. Kan begitu tuh. Saya pernah baca stiker itu. Stikernya sih niatnya bagus. Ingin memotivasi supaya orang sholat. Kalau gak sholat mati lo gitu. Sholatlah engkau. Kalau engkau tidak sholat engkau akan disolati. Enak aja. Sholatlah engkau. Kalau engkau tidak sholat maka engkau tidak disolati. Gitu. Tidak didoakan dengan doa rahmat dan ampunan. Ya, begitu. Sholatlah engkau. Kalau engkau tidak sholat maka engkau kafir. Rasulullah SAW yang menyatakan, Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang memisah kita dengan mereka musyrikin adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Baina rajul wa syirkitar qusala, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan ketika dia meninggalkan salat. Allah jadikan orang itu, musyrik itu, dia bisa jadi saudara kita kalau dengan tiga hal. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka musyrik tadi, mereka sudah taubat dari kesyirikan mereka, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian dalam agama. Tapi baru syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belum jadi saudara kita sampai dia sholat. Loh, gimana sholatnya? Belum hafal Al-Fatihah, belum hafal istiftah, belum hafal surat kulhu. Gak ada masalah. Baca zikir, ajarin subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sholat wajib dalam keadaan baru masuk Islam, apalagi sudah lawas. Baik dalam keadaan sakit atau sehat, gak mampu berdiri, duduk, sholli qa'iman fa ilam tastatifa qa'idan fa ilam tastatifa 'ala janbin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat berdiri, kalau gak mampu berdiri duduk, gak mampu juga berbaring. Gak mampu juga berbaring, isdad itu namanya. Ya. Baik. Baik safar atau mukim. Baik dalam keadaan aman atau perang. Lagi perang sholat, iya. Ya. Lagi perang juga ditegakkan sholat. Gak ada peluang bagi setiap individu kaum muslimin untuk gak sholat. Oh, dia kan wali. Kalau wali udah gak sholat ya, sholatnya di Mekah. Enak aja. Emangnya kita orang bodoh apa? Dia sholat Jumatnya di Mekah. Jadi di waktu jam 12 siang. Di Mekah masih jam 8 pagi, nggak ada sholat Jumat, di mana? Mau sholat Jumat? Ya, emangnya di siapa Rasulullah SAW? Sholat menjelang wafat beliau sholat. Umar bin Khattab bahkan wafatnya menjelang sholat. Siapa dia dibanding Rasulullah? Dibanding Umar aja? Ya. Siapa dia? Wali, dia nggak sholat. Iya, wali, wali setan, wali iblis. Ya, wali dia betul, wali setan. Wali iblis kalau enggak sholat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimu sholat wa yutu zakat. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka menunaikan zakat. Jadi sholat kewajiban yang pertama setelah tauhid. Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadata alla ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kamu akan datang ahli kitab di negeri Yaman. Hati-hati, mereka punya syubhat. Mereka kenal Allah, kenal Rasul, kenal kitab. Namun jadikan yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini menandakan walaupun mereka ahlul kitab, mereka bodoh jahil akan makna la ilaha illallah. Fa in ata'u kalidzalik, kalau mereka sudah mau mentaatimu, mau mengucap syahadat, apa kata Rasulullah SAW? Fa'alimhum anallahu tarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila. Ajarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya, sholat 5 kali sehari semalam. Hei, barakallahu fiik. Ya, ini tadi lagi ngomong apa? Kok jadi ke sholat ya? Nah, ya? Apa? Bonus. Bonus. Bisa ke sholat ya? Hah? Masih nyambung. Ya. Oh iya, gara-gara patung. Kok jadi ke sholat ya? Apa-apalah ya. Asani annal ghulu wa sababun lil halak. Faedah kedua, ghulu sebab kebinasaan. Ya. Ghulu itu berlebih-lebihan itu sebab kebinasaan. Berlebih-lebihan dalam hal apapun. Dalam hal makan, kekenyangan, oh tepar, sehat kagak malah begah, kata orang Bekasi. Ya. Berlebih-lebihan dalam minum, kembung. Ya, berlebih-lebihan dalam hal itu tidak baik. Ya, memuji orang soleh, iya boleh. Kita cinta kepada awliya wa sholihin. Namun jangan sampai kecintaan tersebut gulu, berlebih-lebihan, hingga akhirnya mengkultuskan. Apa yang mereka katakan seakan-akan itu wahyu dari langit, itu hulu. Ya, hulu. Nah, ini bisa menjangkiti siapa saja. Baik orang-orang yang belum kenal pengajian maupun yang sudah kenal pengajian. Ya, maksud saya pengajian Ahlussunnah. Yang belum kenal pengajian Ahlussunnah jelas mereka hulu. Kalau kita koreksi sedikit aja perkataan Habibnya, itu perang dunia itu ketiga. Kita koreksi sedikit aja perkataan kiai, keliru, gak bisa. Kita katakan, mas, bukankah guru anda itu bukan nabi dan rasul? Iya, berarti dia bisa benar, bisa salah. Iya. Apakah ayat ketika Allah berfirman wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu ditujukan pada guru anda atau rasul? Itu untuk rasul. Ayat wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah dia berbicara dengan hawa nafsunya melainkan yang diwahyukan dari kami. Itu siapa, guru anda apa nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti guru anda bisa benar, bisa salah. Iya. Ya udah, dalam masalah ini guru anda keliru. Oh, kamu siapa nyala-nyalain guru saya? Ya saya memang gak selevel sama guru anda. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Al-haq ahaqqu ayyutaba'. Kebenaran lebih layak, lebih hak, berhak untuk diikuti. Kita cinta sama guru kita. Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi, Syekhul Islam, guru dari Ibnu Qayyim, yang Ibnu Qayyim belajar 17 tahun bersama Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi. Menemani Ibnu Taimiyah dalam berbagai momen suka atau duka. Hingga di penjara Ibnu Qayyim sering datang. Jihad Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ikut menyertai, apalagi dalam majelis. Kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ahabu ilaina. Ibnu Taimiyah itu adalah orang yang paling kita cintai. Namun kebenaran lebih kita cintai daripada beliau. Orang yang sudah kenal pengajian, yang mengklaim kata kenal pengajian Ahlussunnah, itu juga enggak aman dari sikap gulu ini. Ustadznya kalau dikritisi, sama aja kayak yang tadi. Enak aja antum, siapa kritisi ustadz saya, kritisi syekh saya. Sedangkan dia seenak-enaknya, berani-beraninya mengkritisi para imam raksasa keilmuan. Kita katakan qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan demikian, Imam Ahmad mengatakan demikian, Imam Malik mengatakan demikian, para ashabul wujuh mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Enggak boleh taklid kepada Imam Syafi'i, enggak boleh. Sementara dalam permasalahan yang lain kita katakan juga kepada dia, jangan taklid sama ustaz antum. Oh, antum siapa enggak menghormati ustaz kami? Kok bisa anda dengan enteng mudah menolak kalam imam? Imam yang guru dia gak bakal sampai dunia akhirat mencapai derajat Imam Syafi'i selama-lamanya. Selama-lamanya sampai dunia akhirat gak bakal sampai derajat Imam Syafi'i. Gak bakal sampai derajat Imam Ahmad. Gak bakal sampai selama-lamanya. Secanggih apapun gurunya, sejuta gurunya sekalipun, yang model kayak begitu ditambah sejuta lagi, gak akan sampai derajat Imam Ahmad. Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab beliau, ya di kitab beliau, salah satu risalah beliau yang pernah kita bacakan di daerah Tambun, ya, beliau mengatakan seandainya ada orang, ini Ibnu Rajab murid Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau faqih madhab Hanbali, beliau muhaddis, imam di zamannya dalam jarah wa ta'din. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali di buku beliau Rad ala man taba ghair madahib al-arba'ah, beliau mengatakan seandainya ada orang di zaman kita yang paling berilmu tentang Al-Qur'an, tentang tafsir Al-Qur'an, paling berilmu tentang hadis Rasulullah SAW, paling berilmu tentang penjelasan syarah hadis Nabi SAW, paling berilmu tentang bahasa Arab, paling berilmu tentang perkataan sahabat tabi'in, paling berilmu tentang agama ini, seandainya orang di zaman kita sekarang, namun ternyata dia hidup di masa Imam Ahmad, jadi santrinya Imam Ahmad aja gak pantas. Artinya kita tahu kedudukan imam itu kayak gimana. raksasa keilmuan. Kok bisa kita petantang petenteng? Oh itu Imam Syafi'i kalamnya marjuh. Ente siapa merajikan memarjukan kalam imam? Mustahil. Siapa? Kok bisa kita petantang petenteng nolak kalam imam sementara ustadz kita dikritisi, ditolak pendapatnya? Ngamuk dengan memberikan tuduhan enggak ihtiram, enggak adab. Ya, ini saya sering praktekkan sendiri. Saya sering praktekkan sendiri dulu. Ya, saya sering, enggak sering ya, beberapa kali hadir ke majelisnya Syekh Robi di rumah beliau waktu rumah beliau masih di Mekah. Orang-orang di situ orang-orang Aljazair yang kencang-kencang ya, wah. Kencang-kencang dalam bab tahdzir mentahdzir. Selepas majelis Syekh dibahas ngomong bahasan Syekh. Kalau kita katakan tadi Syekh itu saya enggak kurang tepat, marah kamu, bisa diaduin kita. Ente siapa dibanding Syekh Robi? Ente siapa? Luar biasa. Namun dia dengan gampangnya mengatakan ini pendapat Imam Ahmad dalam hal ini keliru. Subhanallah. Dan di Indonesia saya juga sering praktekin. Sengaja kadang, saya sengaja. Ketika si fulan bawain pendapat ustadznya, ini saya katakan pendapat tersebut lemah, keliru, yang benar pendapat para ulama. Ngamuk-ngamuk. Sengaja, saya sering sengaja itu. Mau survei. Sengaja saya mau survei. Ah, ini kan. Ah. Sengaja ngamuk-ngamuk biarin aja. Paling kita ditahdir gitu diapain pun, biarin aja. Ngamuk-ngamuk. Itu gulu, ini gulu. Gulu. Berlebihan, enggak boleh. Enggak boleh. Kita cinta orang-orang soleh. Namun kebenaran lebih kita cintai. Ya. Nah kalau demikian, hal ini tidak akan menghantarkan kepada sikap gulu. Sikap gulu ini membinasakan, yang kata Rasulullah SAW, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu fid din. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu, sikap berlebih-lebihan. Nah munasabatul hadis lil bab, ya, korelasi hadis ini dengan bab, haitsu dalal hadis ala anna sababal halaki al umami sabiqati huwal gulu. Hadis ini menunjukkan bahwa sebab kebinasaan umat-umat terdahulu adalah gulu. Ya. Ya, berlebih-lebihan. Munasabatul hadis li tauhid. Ya, juga korelasi hadis ini dengan tauhid. Haitsu dalal hadis ala annal guluwa fid din awil makhluqin yukhrijul insana anil hududi allati anzalaha Allahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sikap gulu dalam beragama atau gulu kepada makhluk, kepada hamba-hamba, itu akan mengeluarkan seseorang dari batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Fa yakunu muttaba'an li hawahu, maka jadilah dia itu mengikuti hawa nafsunya. Wa hadha minasyirki almunafi litauhid, dan ini adalah bagian dari kesyirikan yang menafikan tauhid. Nah, kita masuk ke hadis terakhir dari bab ini. Ya. Wali muslimin an ibn Mas'udin anna Rasulullah SAW qal halaqa al-mutanatti'un qalaha salasan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ya, halaqa al-mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengulanginya sampai 3 kali, ya, sampai 3 kali. Tapi barakallahu fiik. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Kata Syekh, Halaka al-mutanatti'un, halaka maknanya khaba wa khasira. Binasa dan merugi. Al-mutanatti'un, tanattu' huwa ta'ammuk fil qawl wal amal. Tanattu' kan tadi berlebihan, itu maksud ta'ammuk, dia berdalam-dalam. Melebihi batas dalam ucapan maupun perbuatan. Qalaha salasan. Ya, beliau Rasulullah SAW mengucapkannya sampai 3 kali. Ya. Qalaha Rasulullah SAW salasa maratin ta'kidan. Rasulullah SAW mengucapkannya sampai 3 kali, ini sebagai bentuk penekanan supaya hal ini diperhatikan, karena hal ini ya sangat berbahaya. Bahkan dalam hal ibadah kita berlebih-lebihan itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan kepada mereka, maka mereka merasa kecil hati. Mereka menganggap ibadah mereka yang mereka lakukan selama ini enggak ada apa-apanya. Ya. Mereka mengatakan bahwa kita ini enggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita dari Nabi? Kita enggak ada apa-apanya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi sendiri ibadahnya kayak gitu. Ya. Padahal beliau dosa-dosa diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Akhirnya deklarasi salah seorang di antara mereka. Amma ana, adapun saya. Wa usolli laila abada, saya akan salat tahajud, salat malam terus-terusan. Ya. Enggak mau tidur. Yang satu lagi deklarasi juga, wa ana asumud dahra abada wa la uftir. Saya akan puasa terus, enggak mau ada hari berbuka. Full. Dan yang lain mengatakan, wa ana, ini yang ngeri nih, ya. A'tazilun nisa, ini yang ngeri. Adapun saya akan a'tazilun nisa, saya akan menjauhi wanita. Artinya apa? Enggak mau nikah, seperti agama sebelah itu. Yang mau mendedikasikan diri buat agama, baik pria atau wanitanya, sehingga jadilah mereka membujang seumur hidup, mengekang hawa nafsu, mau mendedikasikan diri buat agama, buat Tuhan. Ini gulu. Ya, kata dia, fala atazawajun nisa abada, saya enggak akan merit selama-lamanya. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar statement 3 orang ini, deklarasi orang ini, tujuannya baik enggak? Baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antumul ladina kultum kada wa kada. Kayak kalian ini yang ngomong begini begitu, mau puasa terus-terusan gak ada berbuka, mau sholat malam terus gak mau tidur, pakai gak mau nikah-nikah segala. Amma wallah, adapun aku demi Allah, la akhsyakum lillah atqakum lah. Inilah akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Lakinni asumu uftir. Namun saya puasa, saya juga ada hari berbuka. Wa usalli wa ana, saya puasa, saya salat malam, saya juga tidur. Wa ana atazawwaju nisa, saya pun menikahi nisa, bukan imro'ah. Kalau Syekh Jumakir, Ustaz Jumakir imro'atan. Aku juga menikahi Anissa, ya, para wanita. Faman rogiba an sunnati falisa min. Siapa yang enggak suka sunnahku ini, salat malam plus tidur juga, puasa ada hari berbukanya, menikah dengan wanita, maka dia bukan golonganku. Dia enggak suka dengan sunnahku ini. Ini gulu. Mau enggak nikah, mau tabatul, ya, demi dedikasi diri untuk agama. Oh, tapi Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah enggak nikah tuh. Mereka itu ada niat nikah, cuma disibukkan terus untuk urusan agama. Mau nikah, ngajar, belajar, fatwa, perang, jihad, di penjara. Ada keinginan nikah. Enggak kayak jomblo zaman sekarang, tunda terus, takut kismin. Karena juga sebagian orang-orang tua ya memberikan bayangan yang berat-berat buat anak muda. kalau mau nikah mesti siap uang sekian ratus juta. Pusinglah. Gimana? Namanya anak muda jomblo, penghasilan sejuta aja udah keren. Bisa mandiri. Ya. Mau ngelamar takut ditembak. Ya. Nah, nanti kita sewa gedung, waduh. Sewa pelaminan, waduh. Catering, waduh. Cetak undangan aja udah pusing. Waduh. Bayar hansip lagi ntar juga kan. Waduh. Waduh, beli mahar lagi. Akhirnya pemuda menunda-nunda nikah. Namun mereka punya hasrat normal. Akhirnya mereka pilih jalan pintas. Ia dan bilang zina. Pacaran zina. Mereka kalau nanya, udah nikah? Nikah belum, kawin udah. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kenapa dibikin nih? Karena nikah itu susah. Permudah nikah itu. Ya. Ini bapak-bapak yang di sini termasuk kita juga, saya sendiri. Nikah itu mudah kan? Pak Ahmad dulu nikah mudah, mungkin enggak susah ya Pak Ahmad ya. Enggak dipersyaratkan mas kawinnya sekian kilogram emas kan? Waduh. Pak Imam juga kan enggak jemu. Mas kawinnya Pak Ducati, waduh berat amat. Mas kawinnya 1 miliar, waduh, cuman satu. Nah, 1 miliar bisa dapat 4 sekaligus. Ada orang nikah mas kawin 40 miliar, ada. La ilaha illallah. Berat. Dia nikah 1 miliar. Ini berat ini. Langsung pemuda-pemuda itu ciut langsung. Waduh. Kalau Ibnu berani Ibnu ya. Alhamdulillah. Ibu. Antang mundur. Ada enggak ini? Masuk oh. Ah, sore ya. Calon mertuanya enggak ada. Belum tahu ya, Pak ya? Pak Partono udah tahu. Sesama Albrigistoni. Mana lagi tadi? Ya, syarhul kalimat. Penjelasan kalimat. Lama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bu'isa bi syari'ati as-samhati. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa syariat yang mudah, yang toleran, haddara, maka beliau memberikan peringatan minat ta'amuk dari berdalam-dalam berlebih-lebihan fil asya dalam berbagai hal kulliha semuanya itu wa tasadduq biha. Ya, dan sikap memaksakan diri. Wala siyama terutama lagi at-ta'ammuqu fi umuri din, terutama lagi ta'ammuq berdalam-dalam artinya berlebih-lebihan dalam urusan agama allati syara'ahullahu yang Allah telah syariatkan subhanahu wa ta'ala wa bayyana ma'alimaha yang telah Allah jelaskan pula ma'alimnya rambu-rambunya wa haddada hududaha yang Allah telah tentukan batasan-batasannya summa akkada hadza tahdhira kemudian ya Rasulullah SAW semakin menegaskan peringatan ini. Faqarrarahu salasa marratin dan beliau qarrarahu mengulangi sampai 3 kali ala masami'is sahabah. Ya, terhadap apa yang didengar oleh para sahabat. Kenapa demikian? Ya'uhu agar para sahabat mereka jeli wa yafhamuhu mereka paham wa yahdaru dan mereka mewaspadai ma yatarattabu alaihi apa yang ditimbulkan dari hal tersebut yaitu dari apa? Dari sikap berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Nah. Syarhul ijmal. Mana sekarang al-fawaidu. Faedah. Tahrimu tanattu fil umuri kulliha. Hadis ini dapat faedah kita. Haramnya sikap berlebih-lebihan dalam berbagai perkara semua. Dalam berbagai perkara semua. Dalam hal duniawiyah, makan, minum, tidur. Ya. Sampai-sampai berhubungan badan sama istri. Kata Ibnu Qayyim itu gak bagus kalau berlebihan. Yang namanya berlebihan paham ya secara uf, gak perlu kita terangkan di sini. Ya. Dalam hal apapun, berlebih-lebihan itu gak bagus. Dan ahlu sunnah wal jamaah Islam selalu berada di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah. Dalam masalah menetapkan sifat-sifat Allah, Ahlussunnah wal Jamaah diantara kaum musyabbihah dan kaum mu'attilah. Kaum musyabbihah itu apa? Orang-orang yang menetapkan sifat Allah, namun saking gulunya, saking berlebihannya, mereka menyamakan, mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlussunnah tidak demikian. Ahlussunnah menetapkan sifat Allah, namun Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlussunnah di tengah-tengah antara kaum musyabbihah, mujassimah, dengan kaum mu'attilah. Siapa itu mu'attilah? Yang menolak sifat-sifat Allah. Ahlussunnah tidak seperti musyabbihah. Mereka musyabbihah menetapkan sifat Allah, namun sampai mempermisalkan, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ahlussunnah menetapkan sifat Allah, namun menyatakan sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak seperti mu'attilah, yang menolak sifat-sifat Allah. Ahlussunnah menerimanya. Dalam bab apa lagi? Dalam bab apa? Semua. Dalam bab takdir, Ahlussunnah di tengah-tengah antara kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Kaum Qadariyah menafikan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan apa yang dilakukan manusia itu hasil perbuatan manusia sendiri, enggak ada takdir dari Allah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlussunnah tidak seperti Jabriyah dalam bab takdir. Jabriyah mengatakan manusia ini seperti alat yang digerakkan aja, semuanya berdasarkan takdir. Manusia ini enggak punya pilihan, enggak punya kekuatan, enggak punya ada ya pilihan untuk mau melakukan atau tidak melakukan. Ahlussunnah tidak seperti Jabriyah. Ahlussunnah menetapkan manusia ditakdirkan oleh Allah. Ahlussunnah juga menetapkan manusia diberikan kudrah, kemampuan oleh Allah, ikhtiar, pilihan oleh Allah. Dalam bab iman, Ahlussunnah tidak seperti dua golongan sesat, Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Ini Khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir. Namun juga tidak dikatakan orang yang beriman secara sempurna. Dia beriman namun kurang iman. Tidak seperti Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar enggak masalah. Yang penting hatinya. Hatta orang tersebut terjatuh ke dalam pembatal keislaman sekalipun, nyembahnya roro kidul, nyembah setan, nyembah jin, pesugihan, segala macam dari perbuatan pembatal keislaman, kata Murji'ah enggak batal, yang penting hatinya. Ya. Nah, dalam semua bab ini Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Taib. Asani yang kedua, istihbabu ta'kidil amri alaha. Alhammi. Itu disukainya menegaskan perkara yang penting. Maka Rasulullah SAW sampai mengulangi 3 kali. Ya. Yang ketiga, samahatul Islam wa yusruhu. Toleransinya Islam dan mudahnya Islam. Jangan berlebih-lebihan. Islam itu mudah. Inna hadaddin yusrun, kata Rasulullah SAW. Agama ini mudah. Nah, munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis ini dengan bab? Haitsu dalal hadis ala anna tanattu' fil umuri kulliha bima fi dhalika ta'dhimu shalihin min asbabil halak. Hadis ini menunjukkan bahwa sikap berlebihan dalam berbagai perkara semua, ya, yang di sini semuanya ini adalah kalau dalam kasus ini itu mengagungkan orang-orang soleh sehingga dikultuskan, itu diantara sebab-sebab kebinasaan. Munasabatul hadis li tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid apa? Kama fil hadis alladhi qabla hadza, sebagaimana dalam hadis sebelumnya, yaitu hadis iyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari bersikap ghulu. Baik, selesai pembahasan bab ini. Nanti insyaallah taala kita akan lanjut pekan depan di bab berikutnya, yaitu pada bab majaa min at-taqlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadah. Ya, itu bab berikutnya. Ini bab yang penting tentang sikap keras ya Islam terhadap orang-orang yang beribadah pada Allah di sisi kuburan orang soleh. Beribadah di sisi kuburan orang soleh itu tidak boleh, apalagi kalau sampai beribadah kepada kuburan orang soleh tersebut. Ini tentu lebih mengerikan lagi. Tapi yang mau bertanya silakan, tafadhulu.